cuma kau cintai aku. Kalau kau selalu benci ibuku, jangan sakiti duhai istriku, karena dia ibu kandungku. Di depan mataku kau bersikap ramah, di belakangku kau hina dirinya. Dia yang melahirkanku, dia yang membesarkanku dengan rasa kasih sayangnya sepenuh jiwa. Jangan sakiti duhai istriku, karena dia ibu kandungku. Lagi dia mengadu, sedang diriku satu-satunya. Pada siapa dia meminta, sedang ayah pun kini tiada. Kau bersikap ramah, di belakangku kau hina dirinya. Dia yang melahirkanku, dia yang membesarkanku dengan rasa kasih sayangnya sepenuh jiwa. Jangan sakiti duhai istriku, karena dia ibu kandungku. Mana lagi dia mengadu, sedang diriku satu-satunya. Pada siapa dia meminta, sedang ayahku kini tiada. Sakiti duhai istriku. sakitin.